Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa Muhammad. 30 menit. 30 menit. 30 menit. Naam. Wa zadakumullahu hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Naam. Bisa menahan rasa kantuk, capek dan lelah dan lesu. Dan kita mohon kepada Allah Azza Jalla agar kita diberikan keberkahan, kefahaman dari apa yang kita kaji ini. Kita lanjutkan serial kajian secara Aqidah Wasithiyah pertemuan 59 bagian yang kedua. Nah. Qauluhu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Al-qiyasu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Qiyasu syumul. Nah, di sini kaitannya dengan qiyas, ya, syumul. Jadi kontekstualnya ini hanya sebagai bagian dari istilah yang dipakai ulama untuk membagi dan untuk memudahkan orang bisa masuk kepada logika. Padahal yang seperti ini terkadang ketika tidak mempelajari, ya, artinya di situ ada pertanyaan, kenapa istilah-istilah dalam Islam itu banyak? Itu adalah sebagai usaha dari para ulama untuk menjadikan orang paham lebih mudah. Paham lebih mudah. Walaupun terkadang yang digendaki tetap membutuhkan perjuangan. Untuk jadi faham, butuh perjuangan. Nah. Jadi di sini, nah. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu. Tidak bisa dikiaskan dengan bi khalqihi, dengan ciptaannya Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi. Ya. Di sini kata-kata wala yuqasu tidak bisa dikiaskan. Kenapa harus pakai kias, Mas? Ana tanya kepada antum, Mas, kias itu apa toh? Kias. Hah? Analogi, ya. Ana tanya lagi, analogi apa toh, Mas? Sampai mepet, Mas. Mepet tembok, Mas. Piwi. Ya begitulah. Ayo. Jawaban paling gampang ya begitulah. Nah. Kias di situ adalah membandingkan dengan nalar sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang di situ ada identikalnya, sesuatu yang ada identik sama atau punya keserupamaan. Ya. Ya, ya wis itulah. Yang penting antum paham. Nek bahasa anak salah-salah wajar. Keserupaan, yos. Ya, keserupaan. Nah. Jadi itu mengkias. Jadi tidak mungkin antum itu misalnya apa? Mengkiaskan orang dengan gelas misalnya. Bisa enggak mengkiaskan? Bisa di hatinya gitu kan. Kalau apa? Mengkiaskan ada sesuatu yang diambil samaannya. Hati seseorang mudah pecah. Oh, berarti gelas ini juga pecah. Itu dikiaskan gitu. Ada ilatnya di situ, ada alasan utamanya. Kenapa itu dibandingkan dengan ini? Itu ada barometer. Ya, barometer penyempramaannya itu ada barometernya. Nah, jadi al-qiyasu yang qasimu ila salatati aqsam. Qiyas itu dibagi menjadi tiga macam. Iya. Kalau misalnya ini masih majrur, maka disebut ini sebagai majrur, Mas. Jadi sebutannya apa? Ila salatati aqsamin. Jadi dia jadi badal, Mas. Qiyasin syumulin, ya. Wa qiyasin tamtsilin wa qiyasin aulawiyatin. Ya. Nah. Di situ jelaskan tentang atau di sini juga bisa sebagai mudhaf-mudhaf ilai. Ila salatati aqsamin. Qiyasi syumulin wa qiyasi tamtsilin wa qiyasi aulawiyatin. Fa subhanahu wa ta'ala la yuqasu bi khalqihi, ya. La yuqasu, ya, bi khalqihi qiyasa tamtsilin. Ya, qiyasa tamtsilin. Wala qiyasa syumulin. Nah. Nah, sekarang kita membahas qiyasnya itu apa aja. Kasih nomor, Mas. Ya, qiyas itu dibagi menjadi tiga. Ini yang pertama. Ini pertama qiyas qiyasi sumu tamtsilin, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Bahwa subhanahu wa ta'ala la yuqasu, itu tidak dikiaskan bi khalqihi, ya. Ini berarti apa? Qiyasu tamtsil ini yang kedua dan qiyasu syumulin ini yang pertama. Nah, dioncein lagi, antum harus paham keseluruhannya, dikenalkan dulu, baru isinya nih. A apa? Ini adalah karakter orang-orang usul. Menjelaskan yang secara umum, kasih mapnya dulu. Map mau ke Jakarta, lewat sini. Baru kemudian detailnya. Perjalanan ini habis ini belok ini. Nah, ini tafsilnya. Paham sampai di sini? Nah, inilah kontekstual apa? Ketika kita itu betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Oh, penulisnya pengennya kayak gini. Oh, kita harus paham. Oh, penulis itu Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah ingin menjelaskan secara keseluruhan dulu, baru detailnya. Maka orang kalau mengambil ilmu langsung detil-detil, gak tahu arahnya kemana ini. Malah justru dia akan gak sampai pada tempat tujuannya. Paham maksudnya di situ? Ada orang yang langsung belajarnya Fathul Bari. Kayak Ana dulu maksudnya. Walaupun di Indonesia Ana sudah ikut kajiannya Fathul Bari. Tapi beda dengan apa yang disampaikan si Abdul Bari Habibullah. Nah, sekarang kita masuk pada qiyasu syumuli. Ya. Sekarang kita qiyasu syumuli. Huwa, ya. Di situ qiyasu syumul. Huwa ma yurafu bil 'ami syamil li jami'i afradih bihaitsu yakunu kullu fardin minhu dakhilan fi musamma dhalika lafz wa ma'nahu. Fa masalan idza qulna al hayatu fa innahu la yuqasu la tuqasu ya hayatullahi la tuqasu hayatullahi ta'ala bihayatil khalqi min ajli anna al-kulla yashmalu isma hayy Paham maksudnya di sini? Nah, suf. Ini yang pertama, kiasus syumul. Tidak masuk kepada Allah Azza Jal. Di sini kita tanda pengeng gitu dulu. Ya, tanda silang dulu. Biar antum paham. Ini tidak dipakai kepada, tidak boleh diperuntukkan kepada Allah Azza Jal. Wa ma yurafu bil ami syamili li jami' afradihi. Ini adalah yang dikenal berlaku umum meliputi seluruh spesimennya, seluruh individualnya. Biaitu yakunu, ya, di mana di sini, ya, kullu fardin. Ya, bihaitsu yakunu kullu fardin, setiap individu minhu dakhilan fi musamma dzalikal lafdhi wa ma'nahu. Ini masuk kepada apa yang dinamakan dalam cakupan lafaz itu dan maknanya. Contoh, fa masalan idza qulna, apabila kita katakan al-hayatu hidup, kehidupan, al-hayatu kehidupan. Fa innahu la tuqasu hayatullahi, ya. Maka di situ kalau misalnya kita berbicara tentang kehidupan, ya. Itu Mas. Tidak boleh. Ya. La tuqasu hayatullahi, tidak boleh dikiaskan kehidupan Allah Azza Jalla bi hayati khalqi, dengan kehidupan makhluknya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Ya. Karena min ajli anna kulla yashmalu, ya, yashmaluhu, ya, isma hayyin. Ya. Nah, di sini jelaskan kias syumul huwa ma yu'rafu bil 'ami syamili li jami'i afradihi, apa yang dikenal secara menyeluruh meliputi seluruh individual, dan setiap individual itu masuk kepada apa yang dinamakan terhadap lafaz itu, cakupannya lafaz itu dan maknanya. Contohnya kita katakan al-hayatu kehidupan, fa innahu la tuqasu hayatullahi, maka tidak boleh dikiaskan kehidupan Allah Azza Jalla dengan kehidupan makhluknya. Kenapa? Karena kiasus syumul dari yang satu untuk menyeluruh gitu loh. Min ajli anna kulla, bahwasanya keseluruhan itu yashmalu isma hayy. Ini meliputi kata benda hayy. Kata benda apa? Hayy. Hayy itu apa? Hidup. Jadi kehidupan berarti meliputi semua yang hidup. Tapi tidak bisa dikiaskan bahwasanya kehidupan Allah Azza Jalla dengan makhluknya tidak sama. Paham? Nah. Kemudian, itu apa? Kiasu syumuli. Keseluruhan. Bahwasanya hidup itu betul meliputi apapun yang hidup, termasuk Allah Azza Jalla Maha Hidup. Al-Hayy. Al-Hayyu. Apalagi yang di situ yang kedua, tamsil, ini juga silang. Wa qiyasu tamsili huwa, ya, ketika orang berbicara tentang tamsil, ya, Wa an yulhiqa syai'a. An yulhiqa syai'a bimithlihi. Ya. An yulhiqa asyai'a bimithlihi. Bimathilihi afan. An yulhiqa asyai'a bimathilihi. Fayaj'alu ma sabata lil khaliqi. Ya. ما ثبت للخالق يا مثل ما ثبت للمخلوق يا di sini jelaskan kiasu tamtsil adalah huwa an yulhiqa syai'a bimithlihi, itu ya menggandengkan sesuatu dengan apa yang semisalnya atau yang sebanding dengannya. Wa yaj'alu ma sabata lil khaliqi, dan menjadikan apa yang diperuntukkan tetap ya bagi khalik, itu sebagaimana yang diperuntukkan tetap bagi makhluknya. Ya. Misalnya, ya, contoh kias tamtsil. Allah itu apa mas? Al-awwal wal-akhir. Allah itu yang awal dan akhir. Itu tidak bisa dimisalkan dengan kiasu tamtsil. Karena apa? Menggandengkan an yulhiqa syai'a bimatsilihi, menggandengkan sesuatu dengan apa yang sebanding dengannya. Serupa dengannya. Ya. Apa yang tetap bagi Allah Azza wa Jalla tidak bisa disamakan dengan apa yang tetap bagi makhluknya. Kemudian yang ketiga, kiasu aulawiyat al wa kiasu aulawiyati wa an yakuna, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan aulawiyah itu yang lebih utama, gitu mas, yang lebih utama. Jadi wa qiyasu alawiyah huwa an yakuna al-far'u awla bil hukmi min al-asli. Min al-asli. Wa hadha yaqulu al-ulama innahu musta'malun fi haqqillah. Ya. Di sini innahu mustamalun fi haqqillahi liqawli ta'ala walillahi mathalul a'la. Nah ini contoh mas, ini sering dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membantah logikers, orang-orang yang mendewakan logika. Logikers bimakna bimakna kulli sifati kamalin, bimakna ya setiap jadi ya ana belum baca nah jadi di situ kita selesaikan dulu paragraf itu. Jadi walillahi masalul a'la, ya, bimakna kullu sifati kamalin, kullu sifati kamalin, ya. Falillahi ta'ala a'laha was-sam'u wal-basaru wal-ilmu wal-qudratu wal-hayatu wal-hikmatu wa ma ashbaha, ya, mawjudatun fi makhluqati lakin lillahi a'laha wa akmaluha. Nah, so, anda melihat di sini. Ini kias aulawiyah. Dikiaskan tapi ada yang di lebih tinggikan, gitulah. Aulawiyah itu adalah lebih prioritas, lebih utama, ya. Jadi gini, misalnya dua gelas ini, mas, ya, ini Royalek, ini Duralek, mas. Duralek harganya 10 kali lipat dari Royalek. Ya. Misalnya kalau Royalek itu 4.500 dengan ongkir. Ya. Kalau Duralek, ya ini nyebut ini aja, contoh aja. 10 kali lipat, ya, 5 sampai 10 kali lipat tergantung lapaknya, mas. Ya. Nah, ini sebanding nih. Gelas ini sebanding. Bentuknya sama persis, mas. Kalau dibilang apa? Kawi. Royalek ini kawinya Duralek. Bedanya adalah kalau Royalek gini mentong gitu. Tapi Duralek kayak gini suaranya beda. Piarnya pun beda. Ya, yang Royalek piarnya piar gitu. Sehingga yang Duralek ya pure hatinya. Pecah maksudnya tambah hatinya tambah pure. Ini bedanya itu, mas. Ya. Sehingga di sini itu kiasnya aulawiyah. Yang Royal, yang Duralek jauh lebih tinggi daripada Royalek. Walaupun sama. Bentuknya apa, mas? Gelas. Kaca-kaca. Tapi yang kaca ini, yang Duralek jauh lebih tinggi. Kenapa? Pertama merek, kemudian kualitas, dan yang lainnya lain. Banyak. Paham, mas Indi? Nah, baru kita omongkan walillahi matsalul a'la. Bagi Allah, formisal yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, itu namanya apa? Kias aulawiyah. Ya. Aulawiyah. Ya, aulawiyah. Nah. Jadi al-far'ul aula bil hukmi min al-asli. Yang cabangnya itu lebih utama dari hukum, dari sisi hukumnya daripada yang asalnya. Maksudnya apa? Yang dicabangi, mas. Yang dicabangi itu jauh lebih utama dari batang utamanya. Itu kalau misalnya pohon. Maksudnya apa? Pohon udah gede nih. Ada cabang. Potong. Nah. Yang potongan cabang ini jauh lebih utama daripada batangnya. Ini namanya apa? Qiyas aulawiyah. Ya. Jadi kalau secara bahasa seperti itu. Nah. Wahada yaqulul ulama. Dan ini dikatakan oleh ulama. Innahu musta'malun fi haqqillah. Ini bisa dipakai dalam haknya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Liqaulihi ta'ala. Dalilnya ini, mas. Surat An-Nahl ayat 60. Ingat-ingat tuh, mas. Surat An-Nahl ayat 60. Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah pemisalan yang jauh lebih tinggi. Bimakna kulli sifati kamal. Dengan makna setiap sifat yang sempurna. Dengan semua sifat yang sempurna. Maksudnya apa? Allah melihat, tapi kesempurnaan penglihatan Allah berbeda dengan manusia. Manusia terbatas, mas. Terbatas, satu jam suruh ngaji aja sudah deklak-dekluk. Piye. Ya. Allah Azza wa Jalla, la sinatu wa la naum. Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak, apa, mas? Sinah. Tidak ngantuk. Dan tidak tidur. Nah, kita terbatas. Duduk, bau lantai, bau karpet, langsung. Zzz, zzz. Ya, subhanallah. Nah. Paham ya di sini? Falillahi ta'ala a'la. Bagi Allah jauh lebih tinggi. Manusia punya sifat ya, melihat tadi, tapi penglihatan Allah jauh lebih tinggi, Mas. Manusia punya pendengaran, tapi pendengaran Allah aja jauh lebih tinggi. Seperti itu, Mas. Ya. Ya. Semangat. Allahu Akbar. Ya, jazakallahu khairan. Semoga tambah semangat. Allahu Akbar. Nah. Wassam'u wal bas. Mas, jangan ketawain aja, Mas. Doain. Jazakallahu khairan. Semoga Allah nambahkan semangat. Ya, seperti itu. Jadi, bedanya orang awam dengan orang yang menuntut ilmu syar'i, orang awam ada sesuatu yang lucu dilucu. Nah. Orang yang menuntut ilmu syar'i itu adalah kalau ada sesuatu yang seperti itu didoakan. Oh, beliau perlu doa-doa kebaikan. Sama seperti itu, Mas. Jadi diambil suatu kebaikan yang orang awam tidak. Ya. Itulah bedanya. Hal istawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Ya. Maka orang yang menuntut ilmu syar'i harus lebih peka. Oh, dia kalau ngantuk berarti butuh dengan doa-doa kebaikan. Oh, kalau dia ngantuk nanti butuh dipijit. Oh, kalau ngantuk butuh kopi dan seterusnya. Lebih peka, lebih tahu, lebih faham. Nah, kemudian, wassamu wal basar wal ilmu wal qudrah wal haya. Ini kaitannya dengan apa, Mas? Semuanya, baik itu pendengaran, ya, pendengaran. Kemudian ilmu, pendengaran, penglihatan, ilmu, maha pengetahuan, kudroh, kekuatan, hayat, kehidupan, wal hikmah dan hikmah, wa ma asbaha, ya, dan apa yang semisalnya, wa ma asbaha, mawjudatun fi makhlukat, dengan apa yang ada wujudnya terhadap makhluk-makhluknya. Jadi misalnya apa? Makhluk. Misalnya apa? Ya, gajah. Gajah makan, bernafas. Ya, manusia juga makan dan bernafas. Itu kita disamakan dengan gajah, mau enggak? Wih, gajah banget gitu. Enggak mau, Mas. Ya. Paham kan? Kalau ada orang yang dia, orang nih ya, orang, disamakan dengan gajah, pun gak mau. Apalagi, ya misalnya, awong jenggotnya kaya mbek gak lu. Nah, itu pun gak mau. Kita bukan gaya-gaya mbek ini. Ini sunnah Nabi SAW. Ya. Sehingga, kalau kita menolak untuk disamakan dengan binatang, walillahi matsalul a'la. Ya. Artinya apa? Kita dengan binatang lebih tinggi kita. Kita dengan Allah Azza wa Jalla lebih tinggi siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya tidak mau di situ. Ya. Nah. Lakin lillahi a'laha wa akmala. Namun bagi Allah Azza wa Jalla itu lebih tinggi dan lebih sempurna. Walaupun sebenarnya tidak dikatakan lebih. Kata-kata a'laha wa akmala, ya. Ya. A'laha wa akmala itu bukan sesuatu yang di situ disematkan bagi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla sudah sempurna, tidak ada yang lebih sempurna. Allah Azza wa Jalla itu Maha Tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Paham maksudnya di sini? Hanya untuk membandingkan. Kalau tadi kita bandingkan dengan, kita dibandingkan dengan gajah pun gak mau. Dengan mbek pun gak mau. Itu manusia dengan hewan. Apalagi pencipta kita, Rabb. Seru sekalian alam. Nah. Tahu, Mas? Oh, iya. Naktafi biadal kudroh. Pas. 29.30. Nah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan semoga Allah Azza Jal